Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Kita masuk pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, fahdhar thumma hadhar ahla zamanika khassatan wanzur man tujalis wa mimman tasma' wa man tashab fa innal khalqa kullahum ka'annahum fi riddah illa man 'asama Allah. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, fahdhar thumma hadhar. Maka hendaklah kalian wahai kaum muslimin berhati-hati. Kemudian ditegaskan lagi, hendaklah kalian wahai kaum muslimin benar-benar berhati-hati. Ahla zamanika khasatan, secara khusus berhati-hati dari orang-orang yang hidup sezaman denganmu, yang mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang mereka menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan Alkitab wassunnah. Wanzur man tujalis, lihat, perhatikan baik-baik siapa yang engkau akan duduk dengannya. Siapa yang akan menjadi teman dudukmu? Dari siapa engkau akan bermajlis? Atau dengan siapa engkau akan mengambil bermajlis dan mengambil ilmu? Perhatikan dengan benar. Wa mimman tasma', dari siapa engkau mendengar? Mendengar ilmu ini, mendengar syariah disampaikan ini, dari siapa? Harus benar-benar diperhatikan. Wa man tashab, dan siapa yang akan engkau jadikan sebagai sahib, sebagai teman dekatmu, sebagai sahabat sejatimu? Harus pandai memilih dan memilah. Mereka-mereka yang secara zahir terlihat saleh, mereka-mereka yang secara zahir terlihat berada di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, silahkan duduk bersama dengan mereka, mendengar dari mereka, menjadikan mereka sebagai teman-teman dekatnya, silahkan. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Adapun ketika kita tidak mengenalnya, kenal saja enggak. Ini siapa ini? Ada seorang dai, ada seorang penceramah di suatu masjid, di sebuah tempat yang kebetulan kita sholat di sana. Selesai sholat, ada seorang berdiri menyampaikan ceramahnya, menyampaikan dakwahnya. Kita yang sudah mengenal sunnah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpenampilan, dengan membiarkan janggutnya panjang, memakai pakaian yang tidak isbal. Kita kenal ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang kemudian berdiri menuju mimbarnya, hilik lihyah, habis janggutnya dicukur, musbil pakaiannya. Kita ingin mendengar dari mereka? Lah, jangan. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, perhatikan baik-baik. Dengan siapa engkau akan bermajlis? Dari siapa engkau akan mendengar ilmu? Siapa yang akan kau jadikan sebagai teman curhatmu, sahabat sejatimu? Ketika melihat penampilannya sudah bukan penampilan yang syar'i, pola berpakaiannya sudah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri tidak mengagungkan sunnah Nabi. Bagaimana mungkin seseorang kemudian mengagungkan dan memuliakannya serta mengambil ilmu dan mendengar dari orang tersebut? Ini nasihat dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Belum lagi apa yang disampaikan. Bisa jadi dia menyampaikan ahadith dhi'af, hadith-hadith yang lemah. Atau justru dia menjadikannya mimbar tersebut sebagai bahan untuk mentertawakan syariat Islam. Seorang da'i itu tapi yang disampaikan adalah sesuatu yang lelucon. Hanya ingin para pendengarnya tertawa, senang. Makanya seperti ini tidak layak untuk diambil ilmu dari mereka. Tidak layak untuk kita bermajlis dan mendengarkan mereka. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wanzur man tujalis." Perhatikan. Siapa yang akan engkau jadikan sebagai orang yang engkau bermajlis dengannya. Jauh sebelum ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau juga sudah memberikan nasihat wajangan kepada kita kaum muslimin, i'tabirun nasa bi akhdanihim, fa inna ar-rajula la yukhadin illa man yu'jibuh. I'tabirun nasa, nilailah orang itu dari siapa yang menjadi teman duduknya. Bagaimana pergaulan dia? Siapa yang berjalan bersama dengannya? Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang itu la yukhadin, tidak akan menjadikan orang lain sebagai teman dekatnya kecuali bila memiliki hobi yang sama, memiliki pemikiran ideologi yang sama pula. Dan jauh sebelum ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah memperingatkan umatnya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dinilai dari agama temannya, maka hendaklah kalian benar-benar melihat, memperhatikan siapa orang yang akan dia jadikan sebagai teman dekatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa innal khalqa kulluhum ka'annahum fi riddatin illa man 'asama Allah. Karena manusia ini, beliau sampaikan di masa beliau, jauh sebelum datangnya masa kita ini, beliau menyatakan fa innal khalqa, karena sesungguhnya manusia dan secara umum, secara khusus kaum muslimin atau mereka-mereka yang menisbahkan dirinya kepada Islam, ka'annahum fi riddah, seakan mereka berada di atas kemurtadan. Ada firqah sesat Jahmiyah, ada firqah sesat Qadariyah, ada firqah sesat Mu'tazilah, ada firqah sesat Asy'ariyah, ada kelompok yang keluar dari Islam, Rafidhah. Ini menyebar luas di masa beliau, memperingatkan seperti ini, terlebih di masa kita sekarang. Karena kita tahu, kita mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Qala Anas sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan datang suatu masa, tidak akan berganti suatu generasi, melainkan walladhi ba'dahu, yang datang berikutnya, syarrun minhu, pasti lebih jelek dari masa, dari generasi sebelumnya. Semakin masa itu jauh dari masa nubuah, semakin jauh generasi itu dari generasi Nabi dan para sahabatnya, pasti semakin jelek. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian menemui Rabb kalian, artinya semakin jauh dari masa nubuah dan semakin dekat dengan hari kiamat, pasti generasi-generasi itu akan semakin jelek. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita benar-benar berusaha untuk menjaga keselamatan diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Illa man 'asama Allah, kecuali orang yang dijaga, kecuali orang yang dibimbing, kecuali orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang akan selamat. Selain dari itu, tersesat dia. Asy-syai'u bi syai'in yudzkar, sesuatu itu biasa diingat dengan sesuatu hal yang mirip dengannya. Maka pada kesempatan kali ini, ketika beliau menasihatkan kita untuk benar-benar waspada, untuk benar-benar memperhatikan siapa yang akan kita jadikan sebagai teman kita, dari siapa kita mendengar, dari siapa kita, dengan siapa kita bermajelis. Sebelum kita membahas jauh atau membahas lebih jauh tentang mereka ahlul ahwa'i wal bid'ah, Maka kita yang ada di sini harus lebih memperhatikan tentang pergaulan anak-anak kita. Ini tidak hanya yang disampaikan oleh beliau, tidak hanya terkait antara ahlu sunnah dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Anak saya enggak ada teman, berteman, berkomunikasi dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, enggak. Tidak dengan para da'i di sebelah sana, tidak pula dengan para pendakwah di sebelah sana, aman anak saya. Mereka mendengar dari asatidz ahlu sunnah, mereka duduk dengan salafiyun. Alhamdulillah, ini fadlun minallah. Tetapi pergaulan anak-anak kita juga kita harus benar-benar memperhatikannya. Siapa yang menjadi teman duduk anak kita di usia-usia mereka menginjak remaja? Bagaimana pergaulan mereka? Apa pola tingkah keseharian mereka? Sudah benarkah di atas bimbingan Al-Kitab wa Sunnah atau mereka berteman dengan orang-orang yang jelek? Ahlu sunnah jelek ada. Ahlu sunnah yang mereka melakukan dosa dan kemaksiatan terang-terangan juga ada. Tidak lantas ketika seorang itu sudah menjadi ahlu sunnah, kemudian pasti dia ma'sum, terhindar dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Enggak. Mu'taqad dia, keyakinan-keyakinan prinsip dia, iya, ahlu sunnati wal jamaah. Sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemaksiatan itu ada. Maka kita jaga putra-putri kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, orang-orang yang kita diamanahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga mereka. Perhatikan, sudah sejauh mana pergaulan mereka menyimpang dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dijumpai anaknya keluyuran malam-malam, setiap kali dilihat ke kamarnya enggak ada. Jam 10 malam, kemana anak saya ini? Kok belum pulang jam segini? Ya tafaqad. Orang tua yang seperti ini harus khawatir dia. Cari, oh mungkin dengan teman-temannya tidur di masjid. Tidak lantas, aduh udahlah, udah malam. Paling juga tidur sama kawannya. Besok saja ditanyai. Bisa jadi esoknya sudah lupa. Dengan banyaknya kegiatan hari-hari dia sudah lupa. Begitu selesai taklim subuh, persiapan, kemudian berangkat kerja. Belum sempat bertemu, belum sempat berkomunikasi, belum sempat mempertanyakan kemana sang anak tadi malam gak pulang. Harus yang seperti ini, diperhatikan. Cari di masjid, gak ada. Tanya teman-temannya, gak ada juga. Di rumah gak ada, di masjid gak ada. Kemana dia? Apa yang akan dilakukan oleh seorang anak yang menginjak remaja di usia-usia remaja mereka dengan kondisi yang seperti ini? Seorang ayah memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki peran yang sangat aktif untuk memperhatikan anak-anaknya. Ketika ada sebuah laporan, afwan ya Aba Fulan, anak antum di sana, di luar rumah, di luar masjid, di luar ma'had, harus lebih perhatian lagi. Kenapa? Ada apa dengan anak-anak? Jam malam seperti ini masih di luar sana. Ada apa? Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin, bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak hanya anak-anak kita yang menginjak usia remaja, anak-anak kita yang masih kecil. Hari-hari ini sejak Ramadan atau 10 malam terakhir Ramadan hingga malam-malam ini masih terjadi kebiasaan anak-anak nongkrong di lapangan futsal sana, ngobrol hingga larut malam di masjid. Dalam keadaan orang tuanya sudah berhusnudzon, paling anak saya tidur di masjid, paling anak saya bersama dengan teman-temannya murajaah. Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan, setiap kali orang tuanya lihat ke masjid, oh anak saya pegang mushaf, murajaah bersama dengan teman-temannya, ditinggal pergi. Tidak tahu ketika sang ayah tadi sudah pulang, anaknya kembali membuat kegaduhan. Ini harus diperhatikan. Yang di usia-usia banin, di usia-usia MTQS, harus benar-benar memiliki perhatian Dan hari-hari ini kita mendengar ketika sholat jamaah, sholat-sholat lima waktu berjamaah, imam sudah tasyahud akhir, sudah mendekati salam, kita masih mendengar, terutama yang di saf belakang pasti akan mendengar suara anak-anak yang masih ribut, suara anak-anak yang masih gaduh, apakah di tempat wudu atau di gerbang sana, mereka akan masuk ke masjid. Begitu imam salam, selesai salam, mungkin ada yang melakukan jamaah kedua. Dilihat anak-anak enggak ada sama sekali. Mereka tidak masuk pada jamaatul jamaah inti. Ketika ditegakkan jamaah yang kedua oleh mungkin sebahagian peronda atau oleh abak sebahagian yang masbuk, ternyata dalam jamaah kedua tadi enggak ada anak-anak. Terus suara siapa tadi? Yang masih gaduh di tempat wudu, yang masih gaduh di gerbang sana. Suara siapa? Tentunya suara anak-anak kita. Ini harus menjadi perhatian bersama. Aba hendaklah membimbing, membawa anaknya sholat di sampingnya. Tidak hanya yang sudah beranjak remaja saja yang diperhatikan, tetapi yang kecil juga. Masing-masing sesuai dengan porsinya. Yang menginjak usia remaja tadi diperhatikan benar-benar siapa dan bagaimana pergaulannya. Yang di usia di atas mumayyiz dunal buluk juga diperhatikan. Bagaimana gerak-geriknya. Sudah sering diingatkan oleh asatidah Ustazuna Ustaz Bukhari hafizahullah. Demikian pula asatidah yang lain agar aba ketika sholat menggandeng anaknya. Kenapa demikian? Agar orang tua tadi tahu, faham. Bagaimana sih anak saya sholat? Mungkin ketika di rumah jarang terlihat sang anak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Enggak tahu orang tuanya. Tetapi ketika di masjid akan terlihat. Bagaimana ketika dia masbuk? 3 rakaat enggak sampai 1 menit selesai. Masbuknya 3 rakaat di saf belakang sana. Begitu imam salam, dia mengqadha yang 3 rakaat tadi enggak sampai 1 menit. Bisa dibayangkan bagaimana kira-kira sholatnya. Sah atau tidak? Enggak sah, batil sholatnya. Karena tidak ada tuma'ninah. Sementara tuma'ninah adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Yang apabila rukun itu ditinggalkan maka batal. Apakah ditinggalkan karena lupa? Ditinggalkan karena sengaja? Batal. Kecuali ajzan. Karena ketidakmampuan untuk menjalankan rukun tadi. Dan tuma'ninah, setiap orang mampu mengerjakannya. Maka batal sholatnya. Dia yang sudah kadung keluar dari rumah, kemudian masuk ke masjid, di masjid membuat gaduh, kemudian mengerjakan sholat dengan cara yang seperti itu, sehingga batal sholatnya. Maka orang tua harus benar-benar perhatian yang seperti ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, itu semua karena kebiasaan mereka bergaul dengan teman-temannya. Udah biasa, teman-teman saya juga seperti itu kok. Bukan ahlul ahwa wal bid'ah teman-teman mereka, enggak. Tetapi karena kebiasaan yang salah, kebiasaan yang keliru yang dia dapatkan, dia adopsi dari teman-temannya, kemudian dia praktekkan. Ini yang harus kita rubah bersama dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Kemudian kalau seandainya Ustaz Qamar hafizahullah masih belum tiba di hari Sabtu, maka insyaallah Sabtu, Ahad, Senin kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kemudian Selasa kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar, kemudian Selasa, Rabu, Kamis kita membahas kitab Irsyadus Syari, kecuali apabila ada perubahan entah terkait dengan daurah atau kunjungan asatidah, insyaallah akan diberitahu, akan disampaikan pemberitahuannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.